ke atau ke lambung kita, tapi diangkat. Kita membaca hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala qala haddatsana Muhammad bin Bashar wa huwa kullar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far wa huwa kullar qala haddatsana Syu'bah wa Syu'bah bin Hajjaj Abu Bustam Amirul Mu'minin bil hadith qala sami'tu Qatadah wa Qatadah bin Mud'ana Abu Khattab an Anas bin Malik عن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. Dari Anas radhiyallahu ta'ala Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda اعتدلوا في السجود, اعتدالah kalian. اعتدال itu pertengahan antara انبساط dengan qabd. Jadi ketika sujud, tidaklah, pertengahlah. Tidak dia menunjukkan tangannya, dia bentangkan. Sebagainya juga tidak dia lekatkan tangannya ke lambungnya. Walaih sotahadukum dirahi intisab al-kalab. Dan tidaklah sesuai kalian ya bersotah dirahi membentangkan tangannya intisab al-kalab. Seperti yang dilakukan oleh anjing ketika membentangkan tangannya. Itu dia, kalau anjing meletakkan tangannya, itu kaki bagian depannya ketika duduk itu nempel di bawah dan menjulur ke depan, dan itu tidak diperbolehkan ketika sholat. Ini dua hadis, hadis Abi Humaid As-Sa'idi dan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, radhiyallahu ta'ala anhu di hadal bab. Coba Abdullah sini. Kita ambil satu hadis lagi dalam kitab Al-Adhan di bab yang ke-52, beliau memberikan terjemah bagi bab man istawa qa'idan fi witri min salati thumma nahab. Bab seseorang yang salat istawa qa'idan, dia duduk dengan tegak, fi witri min salati, di rakaat ganjil dari salatnya, kemudian dia baru berdiri. Maknanya ketika dia bangkit dari rakaat pertama atau dari rakaat ketiga menuju rakaat kedua atau rakaat keempat, ketika sujud untuk yang kedua kalinya, setelah sujudnya bangkit untuk menuju ke rakaat kedua atau ke rakaat keempat dari rakaat ganjil. Nah, kata beliau, di antara sunnah yang dicontoh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum ia bangkit dari rakaat pertama ke rakaat kedua atau rakaat ketiga keempat, disunahkan duduk terlebih dahulu, duduk dengan tegak, yang dikenal dengan jalsa istirahat, duduk istirahat. Dan yang sahih ini termasuk dari sunnah di dalam salat. Sebagian ulama mengatakan tidak sampai kepada jasum, hanya saja diperbolehkan bagi yang membutuhkan, terutama orang-orang yang sudah lanjut, orang yang sudah tua, terkadang dia tidak mampu dari sujud kemudian langsung bangkit ke rakaat berikutnya. Ia butuh istirahat sejenak kemudian baru bangkit. Tapi bagi yang membutuhkan seperti yang sudah lanjut usianya, itu diperbolehkan, tapi tidak sampai ke derajat sunnah. Tapi yang sahihnya pendapat yang pertama, bahwasanya itu dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, disunahkan sebelum bangkit ke rakaat berikutnya, ke rakaat kedua atau keempat, untuk jasa istirahat. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Malik bin Khuwairits radhiyallahu ta'ala qala rahimallahu ta'ala haddatsana Muhammad bin Sabbah qala akhbarna Husayn ibn Bashir qala akhbarna Khalid al-Haddad wa Khalid ibn Mihran an Abi Tilabah wa huwa Abdullah ibn Zaid al-Jarmi qala akhbarna Malik bin Khuwairits al-Laythi annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَبْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِدًا. Dari Malik bin Khuwairits al-Laythi radhiyallahu ta'ala, beliau mengkhabarkan bahwasanya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, dan tatkala di rakaat ganjil dari salatnya, beliau tidak langsung bangkit ke rakaat berikutnya sampai beliau duduk istiwa, duduk dengan tegak, yang dikenal dengan jasa istirahat. Kemudian baru setelah itu beliau bangkit ke rakaat berikutnya, baik rakaat kedua atau rakaat keempat. Kemudian materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih Malaysatu Sayhain, dan kita masih berada di pembahasan Kitabul Iman, Kitab Al-Iman atau Bab Al-Iman Bil-Qadar. Qala rahimahullahu ta'ala qala al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala haddathana Yahya ibn Sa'id qala haddathana Sufyan qala haddathana Abu Sinan Sa'id ibn Sinan qala haddathana Wahab ibn Khalid an ibn Daylami wa huwa Abdullah ibn Fairuz Sekiru Syekh Rahimahullah Ta'ala Ba'da Qala laqitu Abi Laqitu Ubay ibn Ka'ab Faqutu ya Aba Mundir Innahu qad waqa fi nafsi syai'un min hadha qadar Fahadithni bi syai' La'allahu Yadhabu min qalbi Qala Law anna Allah Adzaba ahla samawati Wa ahla ardi لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم ولو أنفقت جبل أحد ذهب في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطاك لم يكن يصيبك ولو مت على غير ذلك la dakhata an-nar qala fa'atitu hudayfa fa qala li mithla dhalik wa ataytu ibn mas'ud fa qala li mithla dhalik wa ataytu zayd ibn thabit fa haddathani an an-nabi sallallahu alaihi wasallam mithla dhalik qala shaykh rahimahullah ta'ala hadha hadithun hasan wa ibn daylami wa abdullah ibn fayruz kama fi tuhfat al-ashraf fi tarjamati zayd ibn thabit wal hadits akhraja Abu Dawud wa Ibn Majah. Wa qala Imam Ahmad ayyadah haddatsana Ishaq bin Sulaiman qala sami'tu Abu Sinan yuhaddits an Wahab bin Khalid al-Himsi an Ibn Daylami qala waqa'a fi nafsi syai'un wa qadar fa'atitu Zaid bin Thabit fas'altu faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu anna Allah 'adzaba ahla samawati wa ahla ardi la 'adzabahum ghairu dhalimin lahum walau rahimahum kanat rahmatu lahum khairan min a'malihim walau kana laka jabal Uhudin aw mithlu jabal Uhudin dhahaba anfaqtahu fi sabilillah ma qabilahu Allah mink hatta tu'mina bil qadar wa ta'lam anna ma asabaka lam yakun yakhthiak wa ma akhthaka lam yakun yusibak wa annaka in mitta ala ghairi dhalik dakhalta an-nar. Dari Abdullah Ibn Fayruz Ad-Dailani rahimahullah ta'ala, beliau berkata, aku menjumpai Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Ubay bin Ka'ab seperti kita tahu, salah seorang dari qurra sahabah radhiyallahu ta'ala anhu wa min ulama'ihim. Ketika menjumpainya, aku berkata, wahai Abul Mundhir, sungguh telah terjadi pada diriku sesuatu dari masalah qadar. Ada perkara yang mengganjal pada diri Ibnu Dailami tentang al-qadar. Fahadithi bishayna Allah yadhabu min qalbi. Maka sampaikanlah kepadaku sesuatu, semoga dengannya ia terhadu mengkabdi. Perkara yang mengganjal pada diriku tentang tersebut hilang dariku atau dari hatiku. Qal, maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, lau anna Allah adzab ahla samawati wa ahla ardi. Dan kalimat ini datang marfu'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti dari kisah yang kita baca. Itu Nabi yang mengatakannya. Hadisnya dalam riwayat yang kita baca sekarang, Ubay bin Ka'ab tidak memarfukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala mengadab penduduk langit dan penduduk bumi, la'adzabahum wa ghairu dhalimin lahum, maka Allah subhanahu wa ta'ala niscaya akan mengadab mereka. Allah mampu mengadab mereka. Dan seandainya Allah adab penduduk langit dan penduduk bumi, Allah tidak berbuat zalim terhadap mereka. Karena langit dan bumi dan seisinya dan apa yang ada di antara keduanya, semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakannya dan Allah yang mengaturnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya dengan apa yang Allah lakukan, tapi justru manusia yang akan ditanya tentang perbuatan mereka. Dan seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk merahmati mereka, penduduk langit dan bumi, karena rahmatu lahum khairun ni'amalim. Niscaya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih baik daripada amalan mereka. Allah membalas orang yang beramal soleh dengan pahala yang lebih besar, lebih baik daripada amalan yang mereka lakukan. Dan ini menunjukkan bahwasanya semua perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala itu imma fadlun wa imma adlun. Semua perbuatan Allah, semua yang Allah lakukan terhadap hamba-hambanya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada orang-orang mukmin dan orang-orang yang mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, baik di dunia, terlebih lagi kelak di akhirat, itu merupakan atau semata-mata fadlun min Allah ta'ala, rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan orang-orang ini orang-orang pilihannya, orang-orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semata-mata fadlun min Allah ta'ala, karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan saya dilihat, itu tidak ada bedanya asli antara orang mukmin ini dengan orang yang Allah jadikan kafir. Kedua-duanya atau semuanya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada mukmin ini. Sebagaimana Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala menegakkan keadilan terhadap orang-orang yang Allah kehendaki. Allah subhanahu wa ta'ala adab orang-orang kafir dan Allah tegakkan keadilan mereka tatkala mereka berusaha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tatkala Allah mengetahui bahwa mereka berhak untuk mendapatkan adab tersebut. Lagi semua yang dilakukan Allah subhanahu wa ta'ala inna adlun wa inna fadlun. Sampai seandainya Allah mengadab perubahan dan bumi itu keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mampu melakukannya. Dan Allah tidak berbuat baik dengan hal tersebut. Kemudian kata beliau, walau anfaqta jabal Uhudin dahaba fi sabilillah. Dan lihat yang setelahnya, walau kana laka jabal Uhudin atau mithlu jabal Uhudin dahaba. Seandainya engkau memiliki sebesar gunung Uhud atau semisal gunung Uhud berupa emas. Jadi kalian memiliki emas sebesar gunung Uhud atau semisal dengan gunung Uhud. Thumma anfaqta fi sabilillah. Kemudian kamu infakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma qabilallahu minka. Allah tidak akan menerima infak tersebut hatta tu'mina bil qadar. Sampai kamu beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ala ma'ana ma'asabaka lam yakun yukhti'ah. Wa ma'akhtaka lam yakun yusibah. Dan sampai kamu mengetahui dan meyakini bahwasanya apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan atasmu pasti terjadi. Tidak mungkin meleset darimu. Sebagaimana apa yang Allah tidak takdirkan atasmu tidak mungkin akan menimpamu. Kemudian kata beliau, walau mita la veritaik dakhal tanah. Kalau kamu meninggal di atas akidah selain ini, selain beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, maka pasti kamu akan masuk neraka. Karena kamu meninggal dalam keadaan kafir. Dan keadaan tidak beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Ibnu Dailani, setelah aku mendapatkan fatwa dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala an, aku mendatangi Hudzaifah Ibnu Yaman. Dan aku sampai tersebut dan beliau menyampaikan kepadaku seperti apa yang dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab. Dan aku pun mendatangi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Dan sama beliau pun memberikan jawaban seperti jawaban Ubay bin Ka'ab. Dan aku mendatangi Zaid bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Maka beliau menyampaikan kepadaku dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang diucapkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala dan kisah Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami rahimallahu ta'ala bersama sahabat-sahabat yang mulia, Ubay bin Ka'ab. Begitu pula Abdullah bin Mas'ud dan juga Zaid bin Thabit dan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Menunjukkan bahwasanya perkara ini perkara yang ma'ruf indah sahabat. Perkara yang sudah diketahui oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tentang wajibnya beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang tidak beriman dengan qadar, dia bukan seorang mukmin, bahkan dia seorang kafir. Dan iman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala seperti kita ketahui bersama dan sudah kita ulang berkali-kali mencakup beriman dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib bagi kita untuk beriman bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala perkara, baik yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan akan terjadi. Bahkan perkara yang tidak terjadi, seandainya terjadi, bagaimana terjadinya? Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Dan juga iman dengan qadar mencakup al-kitabah. Kita beriman semua yang terjadi pada alam semesta ini telah ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala di Allahul Mahfuz. Dan tidak mungkin apa yang terjadi pada kita dan pada alam semesta secara umum meleset dan berbeda dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tuliskan di Allahul Mahfuz. Dan iman bil qadar. sebagaimana semuanya terjadi itu pasti dengan masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang keluar dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana semua yang selain Allah Subhanahu wa taala adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Al-masyiah wal khalq. Dan di sini para sahabat radhiyallahu anhum yang mulia, baik Ubay bin Ka'ab atau Hudzaifah bin Yaman atau Ibnu Mas'ud dan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum ajma'in, mereka mengingatkan tentang wajibnya kita beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perkara yang sangat penting, hendaknya kita senantiasa sadar dan yakin bahwasanya semua perkara yang terjadi pada kita itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menetapkan takdirnya atas diri kita. Telah dicatat apa yang terjadi pada kita, dan tidak mungkin kita bisa keluar dari apa yang Allah catat atas kita. Apa yang Allah tetapkan kita pasti terjadi. Apapun yang kita lakukan untuk menghindarinya, tidak mungkin kita bisa menghindari apa yang Allah tetapkan atas kita. Sebagainya perkara yang tidak Allah tetapkan atas kita, tidak mungkin kita bisa mewujudkannya. Yang kata beliau, hatta ta'lam anna ma asabaka lam yakun liyusiba'ak wa ma akhtaka lam yakun liyusiba'ak. Dan juga di hadis ini kita bisa faedah yang lain, bahwasanya ketika kita mendapatkan iskal tentang perkara agama, baik yang berkaitan dengan akidah ataupun yang lainnya, maka yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dicontohkan oleh sahabat Rasul adalah soal ahli dzikir. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir, ahli ilmu, para ulama jika kalian tidak mengetahui. Di sini Abdullah Ibn Fairuz Ad-Dailami ketika mendapatkan kesulitan atau memahami masalah qadar, ia datang kepada Ubay bin Ka'ab. Begitu pula kepada Hudzaifah dan Mas'ud dan Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhum. Dan kita lihat ketika fatwa-fatwa para sahabat tersebut dibangun di atas ilmu, maka jawabannya sama. Jawaban Ubay dan jawaban Hudzaifah, Ibn Mas'ud dan Zaid bin Thabit semuanya sama. Karena kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang didengar oleh para sahabat yang mulia tersebut. Ini juga menunjukkan bahwasanya kita ketika menjawab suatu perkara harus dilandaskan di atas ilmu. Tidak boleh kita berkata dengan tanpa ilmu. Kita cukupkan subhanallahi walhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah.